Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali lanjutkan pada sesi yang kedua pada salat maghrib membaca kitab Al-Kabair yang memuat tentang dosa-dosa besar. Agama kita kaum muslimin terdiri dari tiga. Disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah beliau. Bentuk yang pertama adalah Al-Akhbar. Bentuk yang pertama agama kita berupa berita-berita. Yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani. Yang berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang malaikat, berkaitan tentang rukun iman, berkaitan bentuknya berita, surga, neraka, berbicara tentang alam akhirat, itu semuanya bentuknya akhbar, berita-berita. Bentuk yang kedua adalah al-amru. Perintah untuk kita lakukan. Bentuk yang kedua adalah an-nahyu, larangan. Ini perintah untuk kita meninggalkannya. Inilah bentuk agama Islam. Isinya terdiri dari tiga hal tersebut. Maka kita berislam, belajar tiga-tiganya. Belajar yang berkaitan dengan i'tiqad fil qalb, semua berita yang ada diimani, diyakini, dipercayai, dibenarkan adanya. Apa saja dipelajari. Di antaranya yang tadi kita bacakan perihal akidah dalam kitab Lumatul I'tiqad. Yang berikutnya berupa al-awamir, perintah. Amal saleh. Apa saja amal saleh yang wajib-wajib. Karena amalan apabila wajib, maka belajar ilmunya juga wajib. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kewajiban ketika kita tidak tahu ilmunya? Maka ilmu belajar tentang amalan-amalan yang wajib. Semisal sholat. Bagi apa hukumnya belajar sholat? Wajib. Karena sholat itu hukumnya wajib. Yang kami maksudkan sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Yang berkaitan dengan sholat, waktunya, tempatnya. Ini dipelajari. Belajar tentang amalan yang wajib, ilmunya pun wajib. Kalau amal itu sunnah, maka belajar tentang ilmunya sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bacakan. An-nawahi, larangan-larangan yang wajib kita untuk menjauhinya. Wajib kita untuk menjauhinya, dilarang kita melanggarnya. Hadirin sekalian, tiga hal ini yang barusan kami sampaikan itu semuanya adalah ujian yang membuktikan Apakah dia mukmin ataukah dia kafir? Ujian. Dalam bab yang berkaitan dengan akhbar, berita-berita. Disebutkan dalam ayat hadis berita-berita yang wajib diimani. Ternyata ada orang yang tidak mau mengimaninya. Istilah letak perbedaannya. Fulan yang percaya maka mukmin. Fulan yang tidak percaya maka dia kafir. Itu ujian itu. Allah berfirman tentang malaikat. Banyak sekali disebutkan. Ada yang mengimaninya, ada yang tidak mengimaninya. Contohnya Isra Mi'raj. Ada yang mempercayainya, maka dia mukmin. Ada yang tidak mempercayainya, maka dia kafir. Itu akhbar. Perintah dan larangan pun seperti itu. Pembuktian barang siapa yang melakukan perintah yang wajib-wajib terutama. Rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji. Maka dia bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang muslim. Dirinya orang yang bertakwa dengan dia melakukan yang diperintahkan. Plus dengan meninggalkan yang dilarang. Adapun orang yang dia perintah yang wajib ditinggalkan. Dia tidak sholat padahal wajib. Dia pun tidak puasa padahal dia baligh. Masuk Ramadan tidak puasa. Dia punya harta tapi dia tidak zakat. Ini pembuktian. Dia itu bukan muslim. Sehingga syariat ini kaum muslimin datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan, imtihan, ujian, ikhtibar siapakah yang mukmin dan siapakah yang bukan mukmin. Nah, termasuk dalam hal ini adalah larangan-larangan. Larangan-larangan itu ada yang tingkatannya barang siapa melanggar maka dia murtad. Barang siapa yang melanggar, maka dia jatuh pada syirik akbar. Barang siapa yang melanggar, dia melakukan dosa besar, tetapi tidak sampai kafir. Bertingkat-tingkat dosa itu. Sesuai dengan hukumnya masing-masing. Barang siapa yang dia muslim, tetapi melakukan dosa besar. Apa hukumnya? Hukumnya tahta masyiatillah. Muslim dia, kita tidak mengatakan kafir. Dia muslim, bukan musyrik. Muslim dia, bahkan mungkin mukmin dia. Tetapi dia melakukan dosa. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia beristighfar, maka Allah ampuni. Kemungkinan kedua, dia bertobat, maka Allah ampuni. Dalil tentang ini banyak. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni. Nas tentang taubat dan istighfar banyak. Ada kalanya dia muslim, mukmin, tetapi dia mati dengan membawa dosa yang tidak mengekalkan dalam neraka. Dosa yang tidak mengekalkan dalam neraka. Barakallahu fiik. Dosa yang tidak mengekalkan, kabair, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Dia belum sempat taubat, dia belum sempat istighfar dari dosa yang satu ini, mati dalam keadaan dia membawa dosa tersebut. Maka insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Wa insya'a azabahu, jika Allah menghendaki menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Dan berujung pada dia masuk dalam neraka dalam kurun waktu yang Allah kehendaki, dan dia akan keluar dari neraka dikarenakan dia bukan kafir, bukan musyrik. Muslim dia, mukmin dia, tetapi mati dengan membawa dosa. Contohnya dosa apa wahai kaum muslimin? Dosa yang disebut dalam kitab ini. Walaupun kitab ini di awal-awal menyebutkan kesyirikan, sihir, perdukunan itu mengekalkan pelakunya dalam neraka. Ada rinci di sana. Tapi bukan waktu, bukan ini waktunya. Yang berikutnya, berikutnya, berikutnya seperti khamar, pemabok, atau pezina, pembunuh, uquq walidain, durhaka sama orang tua, dan yang lainnya. Kita telah sampai pada poin yang ke-42 pada pembahasan kitab ini. Sudah 42 jenis dosa, dosa besar yang sudah kita sampaikan dalam majelis alim kita. Lumayan berarti ya, Pak ya? Lumayan. Lumayan suwe maksudnya, Pak. Sudah lumayan berkali-kali. 42. Yang terakhir kita sampaikan di bulan kemarin adalah at-tasammu'u 'ala an-nas wa ma yasrun. Orang yang berusaha untuk mendengar. Ini yang hangat katanya, Pak. Hadirinakan at-tasammu'u, bahasa kitanya orang yang suka mencuri, mencari kejelekan orang lain. Bulan yang kemarin. Dasarnya bagi kaum muslimin, dasarnya adalah ingin menjatuhkan. Dia ketika bermasalah dengan si fulan, dia korek kejelekan si fulan supaya nanti pada masanya ketika dibutuhkan dia telah memiliki data untuk dia jatuhkan lawannya. Kebencian, dendam yang membara, tidak bisa melihat ini yang kamu benci seorang muslim, temanmu, ikhwanmu, tidak bisa melihat lagi haramnya tajasus, tidak bisa melihat lagi haramnya membuka aib orang. Yang penting saya anu kesuh sih, Pak, ngerti kesuh? Jengkel, tidak lagi melihat hal-hal itu. Yang penting fulan ini saya jatuhkan. Kalau sudah menjatuhkan, puas rasanya. Plong. Plong katanya. Puas. Nah, dalam rangka menjatuhkan, dia melakukan tajassus. Mencari-cari berita yang berkaitan tentang kejelekan lawannya. Untuk mendata. Bahasa lainnya, supaya tahu kartunya. Kartunya sudah di tangan. Kapan kita akan bongkar, kita bisa membongkarnya. Wal'iyadu billah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita masuk pada dosa ke-43. Dosa ini kelanjutannya, yaitu an-nammam, orang yang suka adu domba. Bahasa kitanya adu domba, hakikatnya adu manusia. Nyebok, Pak? Nye, bukan adu domba-domba betulan, Pak, ini. Adu manusia, nammam. Hasil dari tajasus tadi, hasil dari menguntit kejelekan orang, mengantongi, dia telah mengantongi fulan begini-begini, dia pun mengantongi orang lain begini-begini, dia kemudian benturkan dua orang ini, difitnah, dibikin berita supaya dua orang ini bermusuhan. Ini namam-namam dengan tipu muslihat, dengan makar, dengan berbagai macam menghalalkan segala cara, dusta. Memang dia ingin kerusakan. Dua orang yang bersaudara akrab, dua orang yang teman dekat, masya Allah, ini bisa berpecah gara-gara pihak tukang namimah. Datang ke baris si A. Antum tahu enggak si fulan ini bicara tentang antum, kepada saya begini, begini, begini. Masa? Gak mungkin. Dia teman saya kok. Buktikan saja kalau gak percaya. Masa akan-akan benar. Tidak percaya tetapi menyisakan adanya kecurigaan. Yang ke satu lagi. Kamu tahu gak si Fulan begini-begini sama kamu? Apa iya? Kapan itu? Buktikan saja. Akhirnya dua orang yang tadinya karib, dua orang yang tadinya dekat, saling menyayangi, saling menghormati, mencintai fillah karena Allah, bisa pecah dan mencurigai satu dengan yang lain gara-gara berita bohong yang disebarkan oleh tukang adu domba tadi. Retaklah hubungan dua orang itu dan saling pecah. Muncul kebencian dan permusuhan akibat namimah. Bisa difahami hadirin? Dikisahkan oleh para ulama, dulu ada dua kabilah berperang dalam kurun waktu yang begitu lama. Dikarenakan seorang budak yang tukang namimah. Lihai dalam menfitnah. Lihai dalam membenturkan. Mengadu domba. Ada orang yang kaya, bangsawan. Dia membeli seorang budak yang kuat fisiknya. Tetapi dikasih tahu, ini kelemahannya namimah. Orang yang kaya itu, oh, tidak masalah. Itu gampang diatasi. Yang penting dia fisiknya kuat, bisa diperintah apapun. Dibelilah, singkat kisahnya, di tengah perjalanan sekian lama dengan majikannya, tuannya, mulai dia mengadu domba antara suami dan istri. Bicara sama istrinya, suamimu selingkuh. Cerita, saya safar dengan suamimu, kesana, kesana, kesana. Di sana dia melakukan ini, memfitnah. Suaminya tidak melakukan yang dikatakan. Tetapi sang istri percaya. Mulai sudah pecah. Demikian pula sang suami dipanas-manasi. Istrimu begini, begini, begini. Mulai kecurigaan. Pada ujungnya dikatakan kepada sang suami. Nanti malam. Dikatakan kepada istri. Kamu kepengen tahu. Apa tanda suami selingkuh? Potong janggutnya terlebih dahulu. Jenggotnya disuruh dipotong. Singkat kisahnya, wanita ini mau melaksanakan perintah sang budak untuk memotong jenggotnya. Sang laki-laki dikasih tahu, nanti malam istrimu akan menyembelihmu. Sang suami pura-pura tidur. Betul sang istri hendak memotong jenggotnya, bukan lehernya. Sang suami sudah tahu duluan. Nah ini betul dia mau menyembelih. Akhirnya terjadilah perang antar dua kabilah. Wal'iyadzubillah. Kisah ini disebutkan oleh para ulama. Nama bahayanya namimah. Bisa merusak dua kabilah besar. Saling bertempur dikarenakan namimah. Maka sangat bahaya sekali namam itu. Kita masuk kepada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Imam Dzahabi. Namimah, nama dosanya. Namam, nama orangnya. Pelaku namimah disebut namam. Wa huwa man yanqilul haditha bainan nas ala jihad al-ifsad bainahum. Seorang yang memindahkan pembicaraan antara manusia satu ke satu yang lainnya dalam rangkanya menimbulkan permusuhan. Ini namanya namimah, yang biasa diistilahkan dengan bahasa kita adu domba. Kadangkala ikhwan muslimin, kadangkala tanpa terasa namimah itu. Tanpa terasa. Ini sangat bahaya sekali. Suatu hari, umpamanya, kadangkala terjadi, lagi duduk, ngobrol, ngopi, begitu. Majlis kohwah, majlis ngopi-ngopi. Di tempat itu ada obrolan, nyeletuk nama seseorang. Disebutlah tentang si Fulan. Yang di majlis itu, gak ada yang curiga. Bahwa pembicaraan ini akan disampaikan kepada si Fulan. Gak ada. Ini teman yang kita kenal baik, sambil ngopi. Cerita tentang si A. Ternyata, kamu yang mendengar, kaget. Masa iya? Atas nama cross-check. Atas nama cross-check. Saya akan tanya langsung kepada orangnya. Betul berita yang dibicarakan di situ, kamu nukil sampaikan kepada orangnya. Kemarin hari setia hari ini, kami lagi minum kopi, ada yang bicara. Antum begini-begini ya? Kaget. Antum dari mana ini? Tanpa terasa, pihak ini mengadu domba. Tanpa terasa, dia membenturkan fulan dengan fulan. Alasannya usahakan cross-check. Luah. Akibatnya ini menjadi musuh. Masya Allah, hati-hati waikum muslimin. Hati-hati. Kadangkala tanpa kita menyadari, diri kita ini adalah tukang adu manusia. Nah, menukilkan berita ke berita orang lain, awalnya tidak ada niatan merusak, tetapi secara otomatis itu merusak. Fulan bicara tentang antum, ana dengar sendiri, enggak pinjam kuping, dipastikan pakai kuping sendiri. Apa iya? Iya, saya juga heran. Saya pikir dia teman, ternyata kok cerita tentang kejelekan antum. Berarti sekarang musuh, bukan teman. Akhirnya terjadi permusuhan berkelanjutan, dimulai oleh namimah yang dilakukan olehmu tanpa kamu menyadari. Na'udzubillah min dzalik. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa, dan itu sering. Itu sering. Permasalahan satu dengan yang lain. Sampai terdengar oleh telinga ustadz yang ada di tempat tersebut. Sampaikan ke kita, ini gimana ya, ada ikhwan sama ikhwan pada tidak akur. Kita ikut menyelesaikannya. Kita ikut duduk di situ. Fulan dipanggil. Ternyata ada pihak yang memanas-manas. Namimah. Ketika diketahui fulan mengadu domba, datangkan dia. Oh, saya enggak mengadu domba. Saya cuma cerita. Lah, ini dia. Ini dia. Ceritamu ini membuat orang benci. Musuhan. Sadari itu namimah. Tapi saya enggak ada niatan namimah. Memang tidak ada niatan, tetapi perbuatanmu itu namimah. Korbannya kadangkala wehwan, ustadz dengan ustadz yang diadu. Mengerikan tidak? Mengerikan. Dua ustadz yang ada dalam satu wilayah, satu pondok bahkan, berseteru akibat adanya pihak-pihak memanas kondisi. Namimah. Wal'iyadu billah. Maka bertobatlah kaum muslimin, jaga lisan kita. Mari kita baca keterangan para ulama tentang bahayanya namimah ini. Wa amma ahkamuha fa hiya haramun bi jami'il muslimin. Hukum namimah itu adalah haram, dan ini ijma' kaum muslimin. Ayat, hadis, sepakat kaum muslimin bahwa namimah hukumnya haram. Waqad tadaharat ala tahrimiha ad-dalailu syar'iyyah min al-kitab sunnah. Al-Qur'an wa sunnah telah menyebutkan dengan jelas haramnya perbuatan namimah. Di antaranya dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim." Maka janganlah kamu taati, jangan kamu ikuti siapa? Beberapa yang disebutkan sifatnya berikut ini. Hallafin. Apa itu hallafin? Orang yang sukanya bersumpah. Orang yang sukanya bersumpah. Ngomong sedikit demi Allah. Ngomong sedikit wallahi. Ngomong sedikit demi Allah. Kenapa dia banyak bersumpah? Karena banyak bohongnya. Kenapa? Karena dia butuh sumpah untuk dipercaya ucapannya. Orang yang jujur tidak butuh dengan sumpah. Sumpah itu perkara yang sakral, yang besar. Harus dalam perkara yang sangat penting seorang bersumpah. Jangan menghinakan sumpah. Apa-apa demi Allah, apa-apa demi Allah. Dengan sumpah yang ghalid. Wallahi. Perkara apa? Perkaranya tidak penting. Tidak butuh engkau bersumpah, kami percaya. Engkau orang yang tidak terkenal bohong, enggak perlu dengan sumpah. Nah, ada beberapa orang kalau bicara sumpah, Allah sebutkan dalam ayat ini, jangan percayai. Dia kadzdzab, pendusta. Wal iyadzu billah. Masya'in binamim. Disebutkan mahin, dia banyak bersumpah dan dia hina. Mahin, hina. Dengan banyak sumpah, malah justru hina. Karena omongannya banyak dusta. Kemudian hammazin, jangan kalian taati orang yang suka hammaz. Hammaz, mencela. Omongannya itu penuh dengan celaan. Hardikan, makian. Kotor, penuh dengan tuduhan-tuduhan yang menghinakan. Ini hamaz. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan ikuti. Itu bukan sifat orang yang baik. Kemudian masya'in. Masya', ini orang yang berjalan kemari, kesana kemari, dalam rangka menimbulkan kejelekan. Ya, ini apa? Binamim. Dengan mengadu domba. Kalau kita dapati ada orang yang suka seperti itu, maka jangan kita mempercayainya. Akan kita sebutkan nanti insya Allah kalau ada waktu, contoh-contoh salaf dalam mengingkari perbuatan namimah. Nabi alaihissalatu wassalam, seorang yang tidak suka mendapatkan laporan-laporan seperti itu. Dicontohkan oleh para ulama sampai hari ini, kalau ada orang melaporkan, ya Syekh, fulan berbicara tentang antum begini-begini, maka Syekh mengatakan, apakah tidak ada syaitan selainmu yang menyampaikan berita ini kepadaku? Apakah tidak ada syaitan selainmu? Atau dengan kalimat yang lainnya, apakah tidak ada yakni syaitan memerintahkan untuk menyampaikan ini selain kamu utusannya? Hindari, ingkari. Kalau betul si fulan menghina kita, menggugurkan dosa. Ya. Jangan kemudian kita terbawa mengikuti berita itu kemudian kita emosi. Tidak perlu. Kalaulah betul fulan menghina, kita sikapi muslim. Assalamualaikum. Kita sikapi baik. Jangan ikuti namimah itu. Jangan mudah terbawa emosi dengan berita-berita yang mengadu domba. Itu makna wala tuti'. Ya, kalau kita mudah semreset bahasa kitanya, emosional, temperamen, begitu dengar bulan begini, oh apa iya? Beritanya belum selesai sudah marah duluan, Pak. Karena kamu memang tukang marah. Orang apa-apa bisa subah. Apalagi kalau sampai mendengar, betul fulan begini, wos, tek labrak kok. Jangan, jangan ikuti. Semua-semua orang akan hancur kalau mengikuti namimah. Disebutkan fi sahihain, disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga namam, tukang adu domba. Atau dalam ayat lainnya, la yadkhulul jannata qattat, qattatun, tidak akan masuk dalam surga qattat, tukang adu domba. Muttafaqun alaih. Coba perhatikan sebelum kita berpindah pada hadis lain. Kami ingatkan wahai kaum muslimin, disebutkan dalam syarah hadis ini oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalimat Nabi tidak akan masuk surga tukang adu domba. Hadis ini di antara hadis yang dipakai Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Hati-hati pemahamannya. Kita mau menyampaikan bab pemahaman, tidak bicara masalah namimah lagi, pemahaman. Nih ini hadisnya. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Namimah dosa besar, tidak akan masuk surga, berarti kafir. Ini pemahamannya Khawarij. Tidak akan masuk surga. Padahal namimah itu bukan dosa yang mengkafirkan. Itu kabair, dosa besar. Bukan kesyirikan, bukan kekafiran, bukan kemurtadan. Tetapi nyatanya Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Nih, benar Mbok, pelaku dosa besar kafir. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga. Bagaimana cara menjawab? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, makna hadis yang semisal dengan riwayat ini, kalimat la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Maksudnya la yadkhulul jannah fi awwali wahlatin, tidak akan masuk surga dari semenjak awal mula pertamanya, alias dia masuk neraka terlebih dahulu, baru nanti setelah disiksa mempertanggungjawabkan tentang dosa-dosanya, ketika Allah berkehendak untuk dia selamat, maka baru dikeluarkan dari neraka. Ini pemahaman yang benar. Kenapa? Karena orang ini masih muslim. Pelaku dosa besar yang tadi kami sampaikan di depan sebagai muqaddimah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, insya'a ghafarlahu wa insya'a adzabahu. Siapa yang Allah kehendaki dimaafkan, maka Allah akan memaafkannya. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah siksa, maka akan disiksa. Ini pelaku dosa besar. Nah, namimah termasuk dosa besar. Sehingga makna hadis ini, tidak akan masuk dalam surga pelaku adu domba, adalah pengertiannya tidak masuk surga dari pertama mulanya. Fi awli wahlah. Dengan pemaknaan ini kita selamat dari pemikiran Khawarij. Berarti akan masuk surga nantinya? Jawabannya na'am. Kita mengatakan orang itu ada dua kemungkinan. Dia kekal dalam neraka karena dia melakukan hal-hal yang menyebabkan kekal dalam neraka. Rincinya syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Selain itu, dosa-dosa di bawah kesyirikan itu dia berarti masih muslim. Dia mukmin. Ya. dia mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Rincinya seperti disebutkan dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fahami ke sini kaum muslimin. Ini tambahan di luar pembahasan namimah, tetapi ini penting, pokok. Ini masalah manhajiyah. Prinsip dalam menyikapi pelaku dosa besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfir. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Siapa? Ayyushraka bihi, orang yang berbuat syirik. Apa maknanya ini? Maknanya adalah orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Adapun orang yang dulu berbuat syirik, kemudian dia bertobat sebelum dia mati, maka diampuni. Sebagaimana para sahabat, dulu awalnya mereka jahiliyah. Begitu masuk dalam Islam bertauhid, maka dosa kesyirikan diampuni. Maka ayat ini berbicara tentang orang yang mati dengan membawa kesyirikan yang tidak akan diampuni. Berarti ayat ini berkaitan dengan orang yang mati dengan membawa kesyirikan. Nah, kalimat berikutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah berkenan memberikan maaf, memberikan ampunan. Ma duna dzalika berkaitan dengan orang yang mati dengan membawa dosa di bawah kesyirikan. Ayat ini berkaitan dengan orang yang mati dengan membawa dosa. Kalau mati dengan membawa dosa syirik, tidak akan diampuni. Kalau mati dengan membawa dosa di bawah kesyirikan, Allah mengampuni lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Sama-sama mati dengan membawa dosa. Sama-sama belum bertobat. Kalau orang itu mati dengan membawa dosa syirik, tidak bertobat sebelumnya, kekal dalam neraka, tidak akan diampuni. Demikian pula yang kedua, orang itu mati dengan membawa dosa-dosa tetapi dibawa kesyirikan. Maknanya apa? Dia berarti muslim karena tidak melakukan kesyirikan. Dia muslim, bukan kafir. Tetapi dia membawa dosa-dosa, yaitu dosa-dosa besar. Allah berkenan memaafkannya. Lima yasha, tetapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kalau ada seorang muslim, mukmin, mati dalam keadaan membawa sebuah dosa, kalau Allah berkenan memaafkan, maka dimaafkan. Kalau Allah berkenan untuk tidak memaafkan, maka disiksa. Nah, namimah jenis yang kedua. Yaitu Allah tidak akan memaafkannya. Di awal mulanya masuk neraka. La yadkhul jannah, qattat, tidak akan masuk surga. Orang yang adu domba, maknanya tidak diampuni tetapi dimasukkan dalam neraka, mempertanggungjawabkan dosa itu, baru nantinya akan dikeluarkan dengan beberapa cara, diantaranya syafaat atau cara lain yang disebutkan dalam syariat kita. Ketika memang sudah habis dosanya, maka diantaskan dia dari neraka itu. Terus bagaimana berarti mendengar ini? Oh, berarti ya enggak apa-apalah. Namimah, mending kan kau ujung-ujungnya masuk surga. Oh, berarti jenengan kau pengen nyicipin neraka apa? Wal'iyadzu billah. Ini pemahamannya. Bisa difahami hadirin? Sehingga jangan sampai hadis ini malah justru membawa kita kepada pemahaman khawarij dengan kalimat la yadkhulul janna qattah atau namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Oh, berarti kafir. Tidak seperti itu. Jangan seperti khawarij, kita ahli sunnah. Masya Allah, ini dibahas oleh para ulama kita sangat kental ya, bantahan ahli sunnah kepada khawarij. Karena memang khawarij mencomot hadis-hadis yang kemudian membuat fitnah, pemahaman yang menyimpang. Yang berikutnya, kaum muslimin, Namimah adalah salah satu dosa yang menyebabkan azab kubur. Kubur alam yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Hanya kematian yang memisahkannya. Seorang kalau sudah mati, langsung dia masuk ke alam kubur. Tidak lama. Kematian itu, sakaratul maut, begitu nyawa terlepas dari jasad, dia masuk ke alam kubur. Alam kubur itu apa, Pak? Alam kubur itu adalah pemisah antara dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat sekarang ini belum ada. Karena belum ada kiamat. Akhirat itu dari kalimat yaumul akhir, hari terakhir. Atau disebut dengan yaumul qiyamah, hari berdiri, qiyam. Ketika manusia bangkit dari kuburnya, qiyamun yandurun. Berdiri dan bisa melihat kembali, disebut yaumul qiyamah. Itu belum ada. Tanda hari kiamat itu ketika ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Yang pertama, hancur. Semua yang Allah kehendaki untuk hancur. Langit, bumi, manusia, dan semuanya. Illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak hancur. Kemudian ditiupkan yang kedua kali, manusia bangkit dari kubur. Maka dimulailah itu yaumul akhir. Untuk sekarang ini, orang yang mati berada di mana? Di alam kubur. Alam kubur itu nama lainnya alam barzah. Wa min waraihim barzahun. Di belakang mereka, ini kalau bahasa kitanya, di depan mereka ada alam barzahun. Ila yaumil qiyamah, mereka berada di alam barzah sampai hari kiamat. Barzah itu bahasa Arab, artinya adalah fasil, pemisah antara dua negeri, dunia dan akhirat. Nah, kita begitu mati masuk ke alam barzah. Begitu cepat. Begitu kita mati, dengan nas yang ada, hadits Barra bin Azib, kisahnya begitu yang mengantar kita, siapapun yang meninggal, yang mengantar sudah berpulang, maka langsung atahul malakan, datang kepadanya malaikat. Langsung ditanyai tiga pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka. Di saat itu juga, kalau dia mukmin bisa menjawab, dapat nikmat kubur. Selama dia di alam kubur sampai kiamat. Ratusan tahun lagi, atau bahkan ribuan tahun lagi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dia dapat nikmat. Kenikmatan-kenikmatan dalam alam kubur. Tapi siapa yang begitu ditanya oleh munkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka, dia tidak bisa menjawab, langsung dapat siksa terus. Di sana wa kaum muslimin, siksa kubur terbagi menjadi dua. Yang pertama, siksa yang selamanya. Jikalau orang itu musyrik atau kafir, munafik, murtab, orang yang ragu dengan Islam, dia munafik, maka siksa kubur selamanya sampai dibangkitkan nanti. Ada siksa kubur yang ditimpakan kepada muslimin yang mereka berdosa, tetapi siksanya qad yang qati', kadang terputus, kadang berkurang. Manakah dalilnya? Hadis yang akan kita baca. Kita baca hadisnya. Wa fil hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Disebutkan dalam salah satu hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari wa Muslim, satu hari Nabi melintas dua kuburan. Beliau berjalan kemudian mendapati ada dua kuburan. Faqala ama innahuma la yu'adzaban. Ketahuilah dua orang yang dikuburkan di dua kuburan ini, dua-duanya sedang disiksa. Loh, kok tahu? Ya, beliau Nabi, beliau Rasul. Karena itu apa yang akan dilakukan oleh Rasul, memasang pelepah kurma yang masih basah, ini semata Nabi yang melakukan. Kita tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang ini disiksa atau tidak. Kalau kita melakukan itu berarti kita sudah suudzon dulu, kebong disiksa. Ya. Tancep lebih baik. Lah ngerti ini? Dari mana kamu? Ya, bisa jadi Allah mengampuni. Bisa jadi dia mendapatkan nikmat. Kamu suudzon. Tidak boleh. Ini hanya khusus bagi Nabi. Innahuma la yu'adzaban, katakanlah dua orang ini sedang disiksa. Perhatikan kalimatnya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ada kalimat yang sedikit membingungkan, tetapi mudah difahami. Dan keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang besar. Ama innahu kabirun, tetapi ketahuilah ini perkara yang besar. Jadi dosa ini wahai kaum muslimin adalah dosa yang besar yang mendatangkan siksa kubur. Tetapi bagi pelakunya menganggap itu remeh. Entenglah perkara kayak gini, sepele. Padahal itu dosa besar, nyatanya mendatangkan apa? Siksa. Anna amma ahaduhuma, ada pun yang satu, salah satu di antara dua orang ini, kana la yastadiru min bali, dia dulu ketika di dunia tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Diremehkan oleh dia, urusan kencing aja kok repot. Padahal itu perkara besar itu. Buktinya apa? Nabi mengatakan, amatu adabil qabr fil baul. Keumuman azab kubur karena perkara yang berkaitan dengan kencing. Tidak mensucikan diri dari air kencing. Disepelekan. Yang kedua, wa amal akhar fakan yamshi bin namimah. Adapun yang satunya adalah dulu ketika di dunia dia suka yamshi bin namimah, berjalan di muka bumi ini mengadu domba manusia dengan manusia. Kesana bicara begini, kesini bicara begini, dalam rangka mengadunya namimah. Tsumma akhadha jaridatan rutbatan, kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah. Tahu pelepah kurma apa, Pak? Bahasa kitanya blukang. Ngerti blukang? Blukang with kelapa nih kok. Hampir sama, lepah kurma. Fa syaqqaha, kemudian dibelah oleh Nabi menjadi itnain, wa gharaza fi kulli qabrin, beliau menancapkan pada setiap satu kubur demi satu kubur, yakni dua-duanya ditancapkan. Kemudian beliau berdoa, faqal la'allahu ay khaffafa anhuma ma lam yabasa. Mudah-mudahan siksaan dua orang ini dikurangi oleh Allah Azza wa Jal, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yaibasa, selama masih belum kering. Kalau perpah kurma ini sudah kering, berarti sisanya kembali keras. Ini menunjukkan bahwa siksa adab kubur kadangkala apa? Menurun, bahkan kadangkala terputus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi siapa? Muslim, tetapi dia pendosa. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Nah, sekarang ini muncul orang-orang yang mempraktekkan hadis ini. Pintar banget Pak Kutek ya Pak. Ye ben aja garing-garing tandiri baywit. Kamboja, nopo wit apa, pelem, wit asem, kan kok teles baik. Cerdas temennya banget. Melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggapannya itu jahil. Tidak ada sunnahnya. Apalagi yang kadangkala lucu-lucu. Ngubur wong kami gawe degan. Pernah lihat Pak? Kelapa hijau. Muklar dipangan darek Pak. Ternyata tidak. Dipecahkan di atas kuburan dan airnya disiramkan di atas kuburan yang baru dikubur tadi. Mungkin si mayit ngelak dian Pak pengen. Ngawur baik kok. Ya. Ini adalah perkara yang bid'ah, dolalah. Itu dibangun di atas keyakinan yang tidak ada dasarnya. Kimun adan monggo, yang adan yang mau wudu silakan wudu. Kita akan lanjutkan selama 20 menit ke depan. Sepakat nggih 20 menit nggih? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna syarran nas dal wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, engkau akan mendapati sejelek-jelek manusia. Siapakah itu sejelek-jelek manusia? Dal wajhain, orang yang memiliki dua muka. Orang yang memiliki dua muka, dua wajah. Artinya, alladhi ya'ti haula biwajhin. Orang ini datang kepada si A dengan wajah tertentu, dan dia datang kepada si B dengan wajah yang tertentu pula. Apa maknanya kaum muslimin? Perhatikan di sini. Orang yang namimah, adu domba, ketika dia datang kepada si A melaporkan omongan si B tentang si A, seakan-akan dia bersama dengan si A. Dia bercerita mendukung orang yang sedang kau panas-panas. Iya, bukan kau. Orang yang sedang diadu domba. Seakan-akan dia bersama si A. Dia ikut membenci si B. Dengan kalimat yang biasa terucap, saya tidak terima kamu dihinakan. Saya tidak terima kejelekanmu diungkit-ungkit. Memang dia adalah ini. Dipancing orang ini marah. Dia datang kepada si A dengan muka yang mencari ridho si A. Besok berikutnya datang kepada si B dengan muka yang mendukung si B. Kamu tahu gak? Si A itu benci sama kamu. Mengumbar omongan, ini kamu begini nih. Wah, seakan-akan dia bersama si B. Begitu dua orang ini ketemu berkelahi, namimah ini tepuk tangan berhasil. Wal'iyadzubillah. Ini sejelek-jelek manusia. Nah, akibat dulwajhain ini, orang tidak curiga kalau dia adalah namimah. Karena nampak di depan kita pro dengan kita. Nampak di depan kita dia orang yang kasihan dengan kita. Tidak terima kita ini dihinakan. Tidak ada kecurigaan, tidak ada kewaspadaan bahwa ini adalah tukang fitnah, mengabarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Namimah itu tidak mesti beritanya itu benar. Namimah itu beritanya adalah palsu. Fulan tidak pernah bicara tentang si A, tapi dalam rangka dia adu domba di fitnah. Fulan bicara tentang kamu, padahal tidak. Fulan orang yang baik. Maka kita akan membaca nanti, insyaallah kalau ada waktu, contoh para ulama. Kalau ada orang yang adu domba seperti itu, pegang dia, bawa. Mana orangnya yang bicara tentangku? Ayo kita ke sana. Supaya orang ini terkena dampak buruk dari perbuatannya. Datangi. Fulan, untuk bicara tentang saya, Anda dengar dari si A. Bingung ini si A. Dia bohong. Dia mengadu. Dia akan mengadu. Oh enggak, saya enggak pernah bicara. Wallahi, dalam hal ini penting. Saya tidak pernah berbicara tentang itu. Terus ini, ini namimah, blacklist, nama ketahuan. Kalau ternyata apa yang disampaikan oleh tukang namimah ini benar, fulan berbicara tentang kita, maka kita berdoa, jazakallah khair, saya diingatkan ya akhi, saya banyak salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Jangan terpancing marah, biar namimah ini gigit jari, dia tidak berhasil membenturkan kita dengan si A. Dan kamu yang mengumbar kejelekanku, aku maafkan kamu. Tukang nimah, namimah ini akan marah besar. Dan kita tahu, oh fulan ini tukang adu domba, hati-hati darinya. Zaman sekarang ini, wahai kaum muslimin, sangat berpotensi adanya adu domba. Dengan mengerekam, umpamanya. Bicara empat mata, hal yang khusus, direkam. Untuk kemudian dikirimkan ke orangnya. Oh, cepat sekali adu domba sekarang ini. Hal yang rahasia. Kadangkala butuh untuk orang itu apa musyawarah, menyelesaikan masalah. Bukan ini bukan langkah dalam rangka namimah, tetapi dalam rangka mencari solusi. Pihak yang namimah ini berkesempatan direkam dengan mencuri-curi, lemparkan langsung ke nomor HP-nya si A. Nih buktinya, dengarkan sendiri suaranya. Oh iya ya, ternyata benar ini bukti. Hai, sudah langsung menyala itu kebencian dan permusuhan. Atau model foto. Di foto, fulan lagi duduk sama si Alan, cepret mencuri-curi. Ini bukti jam sekian, tanggal sekian, lagi membicarakanmu, kirim ke sana. Yang dikirimi menyala pak, kesuh terus. Karena apa? Namimah. Data dikumpulkan, kirim. Data kumpulkan, kirim. Adu domba. Akhirnya orang-orang pada bermusuhan gara-gara teknologi posting memosting. Wal'iyadzubillah. Akhirnya bermusuhan karena adanya nama. Dan ini yang paling disukai oleh syaitan. Memecah belah. Waspadalah, waspadalah. Syaitan yang paling dekat dengan iblis adalah syaitan dari bangsa jin. Yang paling dekat dengan iblis adalah syaitan yang bisa memisahkan suami dari istrinya. Tafriq. Berhasil karena dia bisa memecah. Kadangkala kita, wahai kaum muslimin, marah dengan istri. Hati-hati, jangan berlebih. Karena bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk memisahkan kita dengan istri kita. Apalagi kalau sudah ada namimah. Kamu dengar dari siapa istrimu bicara tentang kamu. Lebih marah lagi. Atau istrimu mendengar tentang kamu di luaran begini-begini, marah, teradu, yang berujung pada perceraian. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Hati-hati sekali, wahai kaum muslimin. Postingan-postingan, screenshot, ya, screenshot, ya apa namanya itu dilempar. Nih buktinya, buat apa yang seperti itu? Gak ada fungsinya. Kalau fulan bicara tentang saya maafkan, mudah-mudahan menggugurkan dosa. Tidak perlu kita iakan ajakan permusuhan itu. Ketika yang dalam hal ini orang yang apa? Yang kita kenal baik, ikhwanuna salafi, ahli sunnah, jangan terpancing. Lebih lagi kita suami istri, jangan terpancing. Kadangkala ada pihak-pihak yang jahat. Dia memisahkan suami dari istri, istri dari suami, untuk kemudian nanti sang wanitanya akan dinikahi olehnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jahat sekali itu. Dipermainkan dengan medsos sehingga cerai. Selesai cerai, dia datangi. Dinikahi olehnya. Ini adalah pengikut syaitan. Wal'iyadzubillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an atau dari sahabat yang lainnya, "Wa man kana dhalisanain," barang siapa yang memiliki dua lisan. Kalau tadi dua wajah, kalau ini dua lisan. Di dunia, ketika di dunia dia memiliki dua lisan. Fa inna Allah yaj'al lahu lisanain min nar yaumil qiyamah. Sungguh Allah akan menjadikan bagi dia dua lisan dari api neraka nanti di yaumil qiyamah. Dua lisan maknanya apa? Beliau mengatakan Imam Dzahabi, "Wa ma'na man kana dzalisanain," yang dimaksudkan dengan kalimat orang itu memiliki dua lisan adalah yatakallama haula bikalamin, dia bicara dengan orang-orang tertentu dengan satu pembicaraan seakan-akan dia pro dengan mereka. Kemudian yatakallam bihaula, dia pun berbicara dengan pihak lain bikalamin, dengan sebuah kalimat seakan-akan dia memihak ke sana. Ya, wa huwa yakni sahibu dal wajhain, padahal dia adalah dalam mereka mengadu dua kelompok ini. Ini namanya orang yang punya dua lisan. Begitu ketahuan dua orang yang diadu menyadari, sudah adu mulut, kemudian reda dengan izin Allah, kemudian cross check. Ana sebenarnya enggak yakin antum itu berbuat zalim sama ana. Coba ceritakan. Ternyata betul, tidak pernah dia berbicara. Dia saudara kita. Loh, yang benar antum atau dia yang mengadu domba? Oh, dia pun datang ke saya begitu-begitu juga. Oh, ini berarti dia yang mengada-ada. Akhirnya ketahuan orang ini memiliki dua muka, atau orang ini dikatakan memiliki dua lisan. Bahaya sekali orang seperti ini. Dia tidak berkepentingan apapun kecuali dalam rangka menimbulkan permusuhan. Hati-hati. Kadangkala sekali lagi tanpa dia merasakan. Pernah itu terjadi. Dipanggil dudukan pihak ini, pihak ini. Dudukan. Kita dengarkan. Kesimpulannya, gak ada masalah berarti. Antum gak bilang. Ini juga gak ngomong. Tapi dengar-dengar. Dengar dari siapa? Fulan, panggil Fulan. Kamu ngomong begini? Iya Ustaz. Kamu ngomong begini? Ya. Dua-duanya mengingkari. Berarti kamu yang mengada-ada. Konangan. Tahu konangan Pak? Ketahuan, oh kamu ternyata yang bicara Fulan begini-begini padahal tidak. Kamu bicara ke sana Fulan begini-begini padahal tidak. Kamu yang mengada-ada. Namam. Coret. Hati-hati darinya. Sangat berbahaya bergaul dengannya, merugikan. Namimah. Kadangkala ada pihak yang tidak merasa. Betul memang apa yang dia laporkan, dia dengar. Tapi dengan dia laporkan terjadi permusuhan. Yang baik dalam hal ini adalah engkau nasihati pihak yang menjelekkan temannya. Kalau memang kamu tahu Fulan itu begini, kamu datangi, nasihati dia. Jangan melalui saya gak ada kaitannya. Kamu sendiri datang sana, sampaikan nasihat empat mata. Agar Fulan ini yang kamu lihat berbuat kesalahan, dia tobat. Itu baik. Daripada kamu bicara ke saya, nanti saya nyampaikan ke sana, malah saya jadi pihak mengadu domba. Kadangkala ada orang yang berpihak, pengen menasihati, tapi caranya salah. Dampak negatifnya, namimah, tanpa merasa. Wah, ini bahaya sekali, wahai kaum muslimin. Syaitan pandai membuat perpecahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang tadi kami sampaikan, Tajidu min syarrin nas, engkau mendapati sejelek-jelek manusia, dal wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Atau dengan kalimat tajidu syarrin nas dal lisanain, engkau mendapati orang yang terjelek adalah orang yang memiliki dua lisan atau dal wajhain, dua lisan dengan dua wajah, maknanya sama. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi kita menyatakan, dan kalimat ini hendaknya sebagai kalimat yang kita contoh, apabila sampai kepada kita berita fulan menghinamu, fulan mengata-ngataimu begini, terlaporkan kepada dirimu si fulan begini dan si fulan begitu tentangmu, maka perhatikan apa kata Nabi. La yubalighuni ahadun an ashabi syai'an fa in yuhibbu an ahruja ilaihim wa ana salimu sadr. Jangan sampai ada seorang menyampaikan kepadaku tentang salah satu sahabatku yang negatif. Syai'an di sini ada negatif. Laporan-laporan kadang-kadang masuk. Saya enggak mau dengar tentang sahabatku, saya enggak mau dengar. Kenapa? Fa in yuhibbu an akhruja ilaihim, aku ingin selalu keluar bertemu dengan sahabat-sahabatku salimus sadr, dalam keadaan dadaku selamat. Tidak ada kedengkian, kebencian kepada seorang pun. Bisa dipahami kalimat ini? Kadang kalau kaum muslimin sering terjadi bentrok, itu karena namimah. Orang melapor kepada kamu dengan sebuah laporan, kamu katakan padanya, stop. Jangan lagi kamu tambah. Saya tidak mau dengar. Yang saya tahu, fulan yang kamu ceritakan ahli sunnah salafi, dia baik. Saya enggak mau dengar. Saya ingin ketemu dengan si fulan tanpa adanya apapun dalam hatiku. Masya Allah. Tepis tolak. Orang yang akan mengadu domba. Walaupun si fulan melakukan apa yang dilaporkan, kita tidak perlu terbakar dengan laporan itu. Sampai yang namimah itu marah-marah. Kamu dikasih tahu malah enggak mau percaya. Kamu goblok banget lu. Dikasih tahu orang. Enggak, saya enggak mau tahu. Kamu syaitan kamu. Mengadu domba. Kalau kamu memang tahu fulan begitu-begitu, nasihati. Bukan dilaporkan ke saya. Nanti saya berbenturan dengannya. Akan hancur ukhuwahku dengan si fulan. Gara-gara kamu lapor-lapor seperti ini. Kamu syaitan. Nasihati aja kamu. Kamu yang sudah mendengar, nasihati. Saya tidak mau dengar. Wah, luar biasa itu. Kira-kira bisa? Hah? Itu berat, Pak. Bisa sekarang karena tidak ada problem. Dalam kenyataannya itu berat. Begitu kita mendengarkan diri kita dihibai, diri kita dicemooh, itu sesuatu yang rasanya gurih. Ngerti gurih, Pak? Enak banget. Ya. Malah justru kok pengin tambah maning. Apa maning? Ngomong apa maning? Nah. Itu dalam kenyataannya. Karena sudah termakan emosi, dia pengen, ternyata saya pikir orang baik selama ini, cengenges-cengenges, malah ternyata jelek ya di belakang ya. Kamu sudah termakan isu, termakan hasutan, kamu musuhnya si A. Yang diceritakan itu tidak tahu menahu. Yang diceritakan memusuhi kamu tidak tahu menahu. Tiba-tiba kamu labraknya marah-marah. Fulan ini bingung, ada apa kamu kok marah-marah? Ternyata dusta berita yang sampai kepadamu. Sudah kesu-kesu, muncu-muncu, gentak-gentak, ternyata salah. Izin kok, Pak. Izin. Jangan mau dipermainkan oleh syaitan. Syaitan dari bangsa manusia, adalah namam, tukang adu domba. Hati-hati tu kaum muslimin, hati-hati. Ya. Disebutkan oleh salaf, di antaranya al-Imam Al-Hasan Basri. Kita tambah sedikit ucapan beliau, qala Al-Hasan Al-Basri. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama di zaman tabi'in, man nukila ilaika hadithan fa'lam annahu yanqulu ila ghairika hadithaka wa hadha mithlu qali an-nas man nukila ilaika naqal anka fahdharhu. Perhatikan ucapan ini. Barang siapa yang menukilkan kepadamu sebuah cerita kejelekan orang lain disampaikan kepadamu, maka ketahuilah satu saat dia akan menukilkan kejelekanmu kepada orang lain. Paham kalimat ini kaum muslimin? Kamu lagi ngopi enak-enak, enggak ada ghibah, enggak ada namimah. Tiba-tiba dia bicara menukilkan kejelekan orang lain kepadamu. Dia bercerita kejelekan orang lain walaupun bukan adu domba. Hanya cerita saja. Kamu dengar gak ini berita? Ini. Oh, orang ini menukilkan kejelekan orang lain. Suatu saat dia akan menukilkan kejelekan kita kemana-mana. Hati-hati. Jangan bergaul dengannya. Kenapa? Karena dia orang ini setiap bermusuhan dengan orang, dia akan mencari kejelekan orang lain untuk menjatuhkannya dan menyebarkannya. Suatu saat kalau dia bermasalah denganmu, tindakan itu pun akan dilakukan. Seperti pembahasan di bulan yang lalu. Jahat tidak, Pak? Jahat. Jangan pernah merasa aman dengan orang yang suka namimah, ghibah, tajassus. Suatu saat nanti kamu yang akan menjadi TO-nya. Wal'iyadu billah. Berkata Imam Ibn Mubarak, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, zara akhan wa dhukira lahu an ba'di ikhwanihi syai'an yakrahu. Ada seorang berkunjung kepada saudaranya, ngendong, bahasa kitanya apa? Ngendong, mampir bicara panjang lebar. Di saat pembicaraan itu tersebut kejelekan-kejelekan sebulan begitu, maka disebutkan di sini, faqala lahu ya akhi atalta al-ghibata wa ataitani bi thalath janayat. Engkau datang ke sini ziarah ke rumahku, sehingga ke rumahku membuat penyakit. Kamu melakukan ghibah di rumah saya. Jangan malah justru kamu suka mendengarnya. Ingkari dia yang berbuat ghibah. Kamu melakukan beberapa dosa. Yang pertama, kamu membuat aku murka kepada saudaraku. Ghibah itu ternyata bermuatan namimah. Kamu datang ke sini malah bikin penyakit. Marahi dia. Jangan malah justru kamu, terima kasih ya, terima kasih ya, aku tidak ngerti. Malah justru kadangkala seperti itu. Ya, kau macam batirku. Setan batire, Pak. Ini setan ini. Ini riba namimah membuat kerusakan. Harus dilawan. Yang kedua, syaghalta qalbi bisababihi. Engkau merusak hatiku. Hubunganku dengan si fulan baik, gara-gara kamu hatiku jadi benci dengan si fulan. Marahi dianya. Dia yang dimarahi. Bentuk ketidaksetujuan. Kalau ada orang yang menghibai saudaranya, apalagi bermuatan apa? Namimah. Bisa kita melakukannya? Berat ini. Ya, bisa sekarang, Pak, karena enggak ada lagi, tidak ada lagi apa? Belum ada problem. Kalau sudah ada problem, wah jenengan nguping malah ngeliat